cahaya bulan memancang tangi. Ibu hati dan ibu rasa kapacahan dado, malang kini manimpo putih cinta di malam nangku. Biarlah denai tahan padiah luku tetikam, apo dayo di badan urang anggan kadipangakan. Rasa kapacahan dado, malang kini manimpo putih cinta di malam nangku. Biarlah denai tahan padiah luku tetikam, apo dayo di badan urang anggan kadipangakan, apo dayo di badan.